coba memahami tempat ku berlabuh. Terdampar di karunia satu sisi dunia, hadir di muka bumi tersaji indah. Ku ingin rasakan cinta. Musuh lalu tercipta mendekap diriku. Hanya usung sahaja kuda. menjadi sebuah cerita yang tak mungkin terlupa. Kukiri hati dan tak mau pergi. Mungkinkah ku miliki cinta seperti ini lagi? Jangan biarkan aku kehilangan. Oh,

Yeah.